Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Berapa hari lagi kita akan masuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Padanya diwajibkan ibadah, termasuk dari rukun Islam yang 5, yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari hukum-hukumnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, agar ibadah yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang akan kita bahwa yang akan kita bacakan dalam pembahasan ini, Kitabus Siyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ada 5 bab yang akan diterangkan oleh muallif pada Kitabus Siyam. Al-babul awal fi muqaddimatis siyam, bab yang pertama, pendahuluan-pendahuluan tentang puasa. Al-babu tsani fil a'dharil mubihati lil fitri wal mufattirat, bab yang kedua, udzur-udzur yang bolehkan seorang untuk berbuka di bulan Ramadan dan pembatal-pembatal puasa. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, mustahabbatu shiyam makruhatuh, amal-amalan yang disunahkan dalam berpuasa dan yang dimakruhkan. Al-bab rabi', bab yang keempat, fil qada' wasiyam mustahab wa ma yukrah wa yahrum min as-siyam, bab yang keempat tentang mengqada' puasa dan puasa yang disunahkan, puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Dan yang kelima, babul khamis fil i'tikaf, tentang i'tikaf. Nah, ini 5 bab yang akan diterangkan oleh muallifun berkaitan dengan Kitabus Siyam. Kita masuk bab yang pertama. Qala al-muallifuna hafidhahumullah ta'ala, al-babul awal fi muqaddimatis siyam, bab yang pertama tentang pendahuluan-pendahuluan yang berkaitan dengan berpuasa. Wa fi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab yang pertama ini. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyam wa bayanu arkani, pembahasan yang pertama, pengertian berpuasa dan penjelasan rukun-rukunnya, definisi as-siyam dan penjelasan rukun-rukunnya. Adapun ta'rifu, yang pertama, pengertian as-siyam, definisi as-siyam. As-siyam fil lughah al-imsaku 'anil syai. As-siyam, kalimat as-siyam dalam bahasa, secara bahasa bermakna menahan diri dari sesuatu. Apakah menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berbicara, secara bahasa masuk dalam as-siyam. Seperti Allah khabarkan dalam Al-Quran tentang Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernadar untuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Aku tidak akan berbicara kepada manusia, menahan diri dari berbicara dengan manusia. Ini makna as-siyam secara bahasa, menahan diri dari sesuatu. Wa fi syari'ah, adapun dalam syariat, makna as-siyam dalam syariat, al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sa'iril mufattirat ma'niyah min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams, yaitu menahan dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini pengertian definisi puasa dalam syariat, menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat. Niat puasa tersebut, apakah puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa sunnah, dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar shadiq ini tanda masuknya salat subuh, menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Cahaya membentang dari utara ke selatan. Cahaya bersambung dengan kaki langit dan semakin lama semakin terang, semakin melebar. Beda dengan fajar kadzib. Fajar kadzib yang sebelumnya, sebelum masuknya waktu subuh, cahaya yang bentang dari timur ke barat dan antara fajar dengan kaki langit gelap. Cahayanya tidak bersambung dengan kaki langit dan semakin lama semakin gelap, semakin hilang. Kemudian arkan, rukun-rukun berpuasa. Min khilali ta'rif as-siyam fil istilah, dari penjelasan pengertian puasa dalam istilah, dalam syariat, yattadhihu anna lahu ruknain asasiyain, nampak jelas bahwa puasa memiliki dua rukun yang pokok, dua rukun yang dasar. Huma, yang keduanya yaitu rukun berpuasa. Al-awwal al-imsak 'anil mufattirat. Rukun yang pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min thulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jika dia tidak menahan diri dari pembatal puasa, misalnya dengan sengaja dia makan atau minum, misalnya di siang hari dia makan atau minum dengan sengaja tidak lupa, maka tidak sah puasanya. Harus menahan diri dari membatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Wa dalilu hadza rukni qalu ta'ala, dalil rukun yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Sekarang diperbolehkan, gaulilah mereka, istri kalian. Carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu sampai jelas fajar, terbitnya fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Sampai malam itu sampai terbenamnya matahari. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Di sini Allah sebutkan, maka sekarang fal'an, karena puasa Ramadan kewajibannya mengalami beberapa tahapan, beberapa marahil. Pertama, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura dihapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Dan awal diwajibkan puasa Ramadan, seseorang masih diberikan pilihan bagi yang mampu berpuasa. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Bagi yang mampu berpuasa, tidak diharuskan berpuasa, namun diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Kemudian setelah itu diharuskan. Bagi yang mampu berpuasa, harus berpuasa. Adapun yang tidak mampu berpuasa, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, kemampuannya untuk berpuasa, tetap membayar fidyah. Dan juga di awal-awal kewajiban puasa Ramadan, seseorang hanya diperbolehkan berbuka dari terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya, atau sampai dia tertidur sebelum masuk waktu isya. Misalnya dia di waktu berbuka dalam keadaan tidur, masuk waktu berbuka dia dalam keadaan tidur, maka ketika dia bangun tidak boleh lagi makan dan minum, menunggu waktu berbuka keesokan harinya. Sehingga pada marhalah tersebut, tahapan tersebut, ada seorang sahabat disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, di siang harinya dia lelah bekerja, di sore hari mendekati berbuka, dia datang ke rumah, bertanya kepada istri, apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya, tidak ada, belum ada. Akan tapi saya akan pergi mencarikan makanan untukmu, untuk berbuka. Istrinya pergi mencarikan makanan untuk suaminya. Suaminya karena siang hari bekerja lelah, dia akhirnya ketiduran, menunggu istrinya mencari makanan, dia ketiduran. Ketika istrinya datang bawa makanan, dalam keadaan sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu berbuka, namun dia dalam keadaan tertidur, maka tidak boleh lagi makan dan menunggu berbuka keesokan harinya. Maka sahabat tersebut akhirnya sampai pingsan. Maka disebutkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah menurunkan ayatnya, memberikan keringanan. Boleh makan dan minum dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Dan itu yang diamalkan sampai sekarang. Sebagaimana dalam ayat ini. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ayat ini menunjukkan boleh makan dan minum mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Kemudian kata muallifun hafizahumullah ta'ala, wal murad bil khaytil abyadi min al khayt wal khaytul aswad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam yaitu cahaya siang dan kegelapan malam. Ini rukun yang pertama. Harus menahan diri dari membatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Atsani, rukun yang kedua, niyah. Niat. Bi an yaqsuda shaim bihadzal imsaki an fatirat ibadatallahi azza wajalla. Seseorang yang berpuasa meniatkan dengan menahan diri dari membatal puasa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, nah, menjalankan perintah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi niyyati tatamayyazul a'malul maqsudatul 'ibadah an ghairiha minal a'mal. Dengan niat pula terbedakan amalan-amalan yang dimasukkan dengan ibadah, dibedakan dari amalan yang lainnya. Dengan niat dibedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Misalnya mandi. Ada yang mandi ibadah, ada yang bukan ibadah. Misalnya mandi sebelum sholat Jumat. Untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ini termasuk ibadah. Mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Adapun mandi biasa untuk berdingin-dingin agar segar tubuhnya, ini bukan ibadah. Untuk membedakan apakah ini mandi ibadah dengan ini bukan ibadah, dibedakan dengan niatnya. Wa bi niyyah tatamayyazul ibadatu ba'du 'an ba'din. Demikian juga dengan niat dibedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya antara sholat, ada sholat wajib, sholat sunnah. Sholat subuh, 2 rakaat. Sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat juga. Untuk membedakan antara ini yang sunnah, ini yang wajib, dibedakan dengan niatnya. Demikian juga antara puasa yang satu dengan yang lainnya. Puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib dengan puasa wajib yang lainnya. Puasa Ramadan dengan puasa kafarah. Puasa nazar. Untuk membedakan adalah dengan niatnya. Ini niat dalam beribadah. Niat dalam berpuasa. Soal meniatkan dengan ibadah, dengan puasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah, dan niat puasa itu sendiri, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, apakah puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Fa yaqsudu shaimu bihadha shiyam imma shiyam Ramadan aw ghayra min anwa'is shiyam. Seorang yang berpuasa meniatkan, memaksudkan dengan puasa ini, apakah puasa Ramadan atau selainnya dari macam-macam puasa yang disyariatkan. Jika dia hendak berpuasa Ramadan, maka niatnya harus puasa Ramadan. Niat puasa wajib, puasa Ramadan. Wadailu hadha rukni qalu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil rukun yang kedua ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini menunjukkan bahwa semua ibadah butuh niat. Niat amal, niat ibadah itu sendiri, dan niat untuk siapa dia beribadah itu harus ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya niat, tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Nah. Bahkan melafadzkannya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melafadzkan niat berpuasa tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup dalam hati, nah. Keinginan hamba yang kuat, nah, dalam hatinya untuk melakukan ibadah puasa itu sudah cukup, nah. Tidak perlu dilafadzkan. Seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin, mereka melafadzkan niat, nah. Misalnya mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Atau yang semisal dengan itu. Seperti ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang pertama tentang pengertian berpuasa dan penjelasan rukun berpuasa. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Hukmu shiyam Ramadan wa dalil dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu 'azza wa jalla shiyama syahr Ramadan. Allah 'azza wa jalla mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah. Dan Allah jadikan puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Wadhalika fi qawli ta'ala. Yang demikian sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, diwajibkan atas umat ini. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban puasa bukan hanya pada umat ini, namun juga diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Di antara faedahnya, agar kaum muslimun merasa ringan dalam menjalankan kewajiban puasa Ramadan, agar tidak merasa berat. Nah, karena kewajibannya bukan hanya pada umat ini, namun diwajibkan juga pada umat-umat sebelumnya. Karena sesuatu yang berat jika dikerjakan oleh banyak orang, nah, dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Nah, namun jika sendirian dia saja yang melaksanakan, yang lainnya tidak diperintahkan, akan terasa berat. Nah, namun ketika dikhabarkan bahwa diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kalian, agar merasa ringan dalam menjalankannya. Nah, demikian juga dalam ayat yang berikutnya, wa qali ta'ala syahr ramadhan alladhi unzila fil qur'an hudalin nasi bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari hidayah dan furqan, keterangan dari petunjuk dan furqan, ilmu yang bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara petunjuk dengan kesesatan. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Menghapus hukum sebelumnya, yang mana sebelumnya diberikan pilihan bagi yang mampu untuk berpuasa. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Namun setelah diturunkan ayat ini, dihapus hukum tersebut. Semua yang mampu berpuasa harus berpuasa. Dan fidyah tak berlaku bagi mereka yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Seperti orang yang sudah tua, lanjut usia, tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia menggantinya dengan fidyah. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Adapun dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimma rawah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunya al-islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas lima perkara, lima rukun. Yang pertama, syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Disebutkan dalam hadis ini bahwa di antara rukun Islam yang lima ialah puasa di bulan Ramadan. Hadis yang lainnya, walimma ra'a Talhah bin Abdullah anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, ada seorang Badui Arabi, orang dari pedalaman, orang Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sa'ir ras, rambutnya kusut. Faqal, dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam. Ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah puasa. Puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku? Qal, Rasulullah menjawab, syahr Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Qal, hal 'alayya ghairuh? Orang Badui tersebut bertanya kembali, apakah ada kewajiban atasku puasa selain puasa Ramadan? Qal, Rasulullah menjawab, la, tidak ada lagi puasa yang wajib. Illa an tatawwa'a syai', kecuali kalau kamu mau berbuat amalan sunnah, puasa-puasa sunnah. Al-hadis. Dalam hadis ini pula disebutkan bahwa puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini berapa dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang berikutnya, ijma', kesepakatan umat. Wa qad ijma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa anna ahadu arkanil Islam allati 'ulimat min ad-din bi ad-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan umat telah sepakat wajibnya puasa Ramadan. Dan bahwasanya puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui dalam agama ini dengan pasti. Hampir seluruh kaum muslimin tahu, yakin wajibnya puasa Ramadan. Dan barang siapa mengingkarinya, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir, murtad dari Islam. Karena mengingkari perkara yang sudah jelas dengan pasti kewajibannya dalam agama ini. Misalnya dia mengatakan puasa di bulan Ramadan tidak wajib hukumnya, hanya sunnah saja misalnya. Ini termasuk membatal keislaman. Sebab menjadikan seorang murtad. Walaupun dia berpuasa. Walaupun dia berpuasa, jika mengingkari kewajibannya, ini termasuk membatal keislaman. Kafir. Murtadun anil Islam. Adapun jika dia meyakini kewajibannya, namun dia bermalas-malasan, tidak berpuasa, ini masih lebih ringan. Dibandingkan yang pertama, yang mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajibannya, kafir, walaupun dia melakukannya. Walaupun dia berpuasa, namun mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ini termasuk membatal keislaman. Adapun mengakui, meyakini kewajibannya, namun dia tidak berpuasa karena bermalas-malasan, ini lebih ringan. Tidak sampai kafir. melakukan dosa besar, nah, karena meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Fa thabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitab wa sunnati wal ijma'. Maka tetap dengan hal itu kewajiban berpuasa berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan kesepakatan umat. Nah, ini dalil wajibnya puasa Ramadan, Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Wa ijma'al muslimun 'ala kufri man ankarah, dan kaum muslimin sepakat kafirnya siapa saja mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Jika mengingkarinya nam karena menentang kewajibannya, kafir nam. Jika mengingkarinya karena jahil, misalnya baru masuk Islam dia belum tahu hukumnya, maka diajari. Jika setelah itu tetap mengingkari, setelah disampaikan hujjah tetap mengingkarinya, maka berarti kafir nam. Ini pembahasan yang kedua, hukum puasa Ramadan nam. Hukumnya wajib, termasuk rukun Islam yang lima. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, aqsamu shiyam, macam-macam puasa. Ashiyamu qisman wajibun tatawwu'. Puasa ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajib inqasim ila thalathati aqsam, dan yang wajib terbagi menjadi tiga bagian. Ini puasa yang disyariatkan dua macam, wajib dan sunnah. Wajibnya harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tanpa udzur berdosa. Adapun yang sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang wajib ada tiga macam. Yang pertama, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, shaumul kafarat, puasa kafarah sebagai penghapus dosa. Misalnya puasa membunuh seorang mukmin tidak disengaja karena keliru salah membunuh seorang muslim, kafarahnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Berpuasa dua bulan berturut-turut. Di antara puasa kafarah. Shaumun nadhir. Demikian juga di antara puasa yang puasa nadhir. Puasa nadhir. Seorang mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa. Yang asalnya tidak wajib, menjadi wajib dengan nadhirnya. Misalnya dia bernadar, ya Allah, jika engkau menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ketika Allah menyembuhkan penyakitnya, wajib atasnya untuk berpuasa 3 hari. Ini 3 macam puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Wal kalam huna yanhasiru fi shaum Ramadan, dan penjelasan kami di sini kata beliau terbatas tentang puasa Ramadan, wa fi shaum tatawwu', dan tentang puasa-puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi', ada sisa bagian yang lainnya, puasa kafarah, puasa nazar, akan datang di tempatnya masing-masing insyaallah taala. Ini pembahasan yang ketiga, macam-macam puasa. Ada yang bertanya, bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu intinya hanya di hari pertama, hari pertengahan, dan hari terakhir? Dia hanya berpuasa 3 hari dalam Ramadan. Nah, berpuasa hanya 3 hari dalam 1 bulan, hari pertama, hari pertengahan, dan hari terakhir, ini keliru, salah. Karena puasa Ramadan diwajibkan 1 bulan penuh. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan puasa Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak disebutkan hanya hari pertama, hari pertengahan dan hari terakhir. Namun semuanya satu bulan penuh. Dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Adapun hanya berpuasa 3 hari saja, ini keliru, salah menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan setiap orang bisa benar bisa keliru. Jika benar ditimbang Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar diterima, jika salah ditolak. Diambil yang benar yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Masih ada penjelasan berkaitan dengan puasa, masih dalam bab yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada malam berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.